بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Kita kembali kepada pembahasan hadis Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, bahwa beliau telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang membantalkan serbannya di burdah di bawah lindungan Kaabah. Dan burdah telah kita sebutkan, dia lebih umum daripada serban. Dia adalah sehelai kain yang digunakan sebagai selendang. Jadi ia juga, sebagaimana kita tahu, selendang juga boleh digunakan jika panjang untuk melilit kepala, maka jadilah dia serban. Dan Rasulullah SAW gunakan serban dan gunakan selendang. Dan wa huwa mutawassidun burdatan lahu, yakni dia sedang berbaring. Jadi berbaring di atas serban. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat batu bata di atas lantai Masjidil Haram. Yang ada hanyalah pasir, tanah, batu. Baik, jadi tentulah amat panas sekali. Tapi kalau kita yang pernah pergi Masjidil Haram untuk menunaikan umrah ataupun haji, maka kita dapati semuanya telah dibatu dengan marble. Dan kalau kita dapat perasan, kita boleh bezakan antara peni batu yang dikeliling Kaabah, tempat orang tawaf, dengan yang di dalam masjid ataupun yang di luar masjid, walaupun nampak sama ya, sebab batunya tak berapa panas. Yani kalau kena matahari terik pun tak berapa panas. Dan bila panas di kota Mekah tu amat panas sekali. Ya, walau bagaimanapun Nabi SAW sedang berbaring di lindungan Kaabah. Maknanya di bahagian yang tidak terkena matahari. Wallahu alam, lindungan matahari ataupun bayangan matahari itu banyak ataupun sedikit. Yani kalau sedikit maknanya matahari itu hampir di tengah-tengah, yani di waktu zuhur ataupun pada waktu siang, maka ada mungkin ada bayang lebih panjang, ataupun pada waktu petang. Tapi semua waktu tersebut amat panas kalau pada musim panas. Jadi Nabi SAW sedang berbaring, sedang melindungi dirinya daripada teriknya matahari dengan lindungan Kaabah. Dan ini dalil bahawa Nabi SAW menjaga kesihatan badannya, tidak sengaja mengudaratkan dirinya sendiri dengan berbaring di terik matahari. Nabi SAW, manusia yang luar biasa, hamba Allah SWT yang paling sabar, beliau sendiri cari teduh. Jadi kalau ada orang sekarang, dia kata aku nak bertawakal pada Allah SWT, nak tunjukkan aku ni apa, aku ni adalah orang yang banyak sabar, jadi aku tak takut panas, tak takut apa semuanya, dan dia berdiri di atas matahari, maka kita katakan itu apa? Itu bukan sabar namanya. Itu bukan sabar. Itu tak faham apa makna sabar. Bahkan itu adalah jahil dan memudaratkan diri sendiri. Nabi SAW telah melihat seorang yang pada waktu Jumaat berdiri dan tidak berteduhkan matahari. Ini berdiri di tengah matahari ketika khutbah. Maka Nabi SAW tanya sahabat, dan beliau telah diberitahu bahawa orang ini sedang apa? Sedang berpuasa. Dan dia juga telah bernazar untuk berpuasa lah. Dia telah bernazar untuk berpuasa, dan dia bernazar untuk berdiri di tengah panas, dan dia bernazar tidak mau berkata-kata. Tidak silap saya, nama orangnya adalah Israel. Maka Nabi SAW kata kepada para sahabat, muruhu, perintahkanlah dia, hendak ada falyastazil, maka hendaklah dia berteduh. Wal yaq'ud, hendaklah dia duduk. Wal yatakallam, hendaklah dia bercakap. Ini batalkan nazar-nazar ni semua. Wal yutimma saumahu, hendaklah dia terus sempurnakan puasanya. Jadi ini menunjukkan larangan kita menyiksa diri kita sendiri walaupun niatnya baik, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hadis lain Nabi SAW ada bersabda bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak menginginkan apa, kesakitan kita, kita menyiksakan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak mahu, tak perlukan itu semuanya. Baik, yang Allah mahu apa dia? Yang diperintah lakukan, yang dilarang tinggalkan. Mungkin yang diperintah itu susah, baik, kita lakukan. Walaupun yang dilarang itu susah, kita lakukan selagi mana boleh dilakukan. Susah ke senang tu cerita lain. Boleh lakukan ke tidak? Kalau boleh, buat. Kalau dah tak boleh, tak payah buat. Jadi solat senang ke susah berdiri? Untuk ada orang senang, ada orang susah. Datu agaknya susah. Baik, tapi dia masih boleh diri tak? Kalau dia boleh datang masjid, biasanya dia boleh jalan, dia boleh diri lah. Okay. Tapi dah tengah-tengah tu tak boleh diri, maka kita suruh juga dia diri sampai dia tumbang. Tidak, duduk. Tapi jangan datang terus diri, terus duduk. Ada orang datang masjid, dah siap kerusi lah. Kat corner, dah siap 2-3 kerusi. Cakap belakang. Datang terus, dah duduk. Ataupun takbir aja, lepas tu dia duduk terus. Padahal dia masih boleh diri lagi. Jadi memang Islam tidak memberatkan umat ya. Dan susah itu adalah sebahagian daripada maksud taklif. Ibadat ni memang maksud dia ada. Jadi begitu juga puasa. Senang ke susah puasa? Lagi susah daripada solat. Baik, lapar. Kita boleh tahan lah sampai pukul 12. Ada orang sebelum pukul 12 nak pergi lunch. Betul lah. Dah cabut dulu. Baik. Dia boleh tahan lagi setengah hari. Dia boleh tahan petang. Dah petang dia dah bergoyang dah. Sampai nak dekat maghrib, itulah yang paling cubaan. Pasal bau masak semua dah apa? Dah naik lah. Kalau budak-budak dah nak buka, nak buka. Jadi memang susah. Susah ke sana? Susah. Tapi boleh puasa tak? Boleh teruskan tak? Jawab ni mesti boleh. Kalau dah tak boleh tu, buka lah. Jadi kalau orang tu sihat, biasanya dia boleh teruskan sampai maghrib. Jadi susah tu memang maksud daripada syariat. Begitu juga haji. Haji bukan senang. Tawaf tu memang sekejap je. 2 minit dah selesai, habis dah 7 pusingan. Tak lagi cepat daripada tu. Kalau kita ramai apa tu yang haji punya apa? Yang lari-lari anak, lagi cepat. Jogging dah 3 round, lagi 4 jalan, memang 2 minit dia tak sempat. Dengan cium Haji Aswad. Kalau kosong tak ada orang, dia seorang je lah kat situ. Itu bila nak tunggu waktu tu, wallah alam. Itu agaknya apa ni, ada raja dia selit sekali tu, tak tahulah raja Brunei ke ataupun raja Saudi ke, dia boleh jalan sama kosong tak ada orang. Walau bagaimana pun, kita pergi waktu biasa, waktu umrah, apalagi Ramadan, apalagi musim haji, ramai orang. Yang 2 minit boleh jadi apa? 2 jam. Sebenarnya lebih daripada 2 jam. Kita orang kuat-kuat ni 2 jam. Kadang-kadang kat dalam kita tak boleh tahan sampai kita kena keluar tempat dalam masjid, sampai ni atas apa semuanya. Itu lagi besar tu, dah pusing satu stadium 7 orang. Cuba kan? Saya tak tahu dah. Saya rasa dah 1 kilometer lebih katnya. Yang penting di sini, susah ke senang? Susah. Kalau apa ni boleh buat? Buat. Begitu juga dengan sa'i, begitu juga apa semuanya. Dan kita ada lebih berat daripada itu. Jihad fi sabilillah lagi berat. Jihad fi sabilillah bukan hanya susah dari sudut fizikalnya, dari sudut apa? Mentalnya, takut. Mati di hadapan mata kita. Orang semua dengan senapang. Kalau dulu pedang, pedang mana boleh sampai kita. Tapi dulu ada apa? Panah boleh sampai. Kalau seribu orang anu panah, mesti kena punya. Macam mesti gitulah. Kena satu, dua mesti kena. Siapa tu? Kata mungkin bukan kita. Walau bagaimana pun, diperintahkan kita untuk jihad, bertarung nyawa. Susah ke tak? Susah. Jawabnya susah. Tapi boleh buat ke tak boleh buat? Jawabnya boleh buat. Mesti buat. Jadi itu adalah kefahaman yang kita harus ada berkenaan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bukan sengaja buat yang susah. Ada air sejuk pagi-pagi subuh dengan ada air yang tak sejuk. Awak ambil yang mana satu? Yang sejuk ke yang panas, yang biasalah, yang suam. Sengaja ambil sejuk pasal apa ni? Lagi susah, lagi banyak pahala. Salah, itu bukan fahaman yang betul. Kita ambil yang mudah. Tetapi kalau dah tak ada melainkan yang sejuk dan kita masih boleh pakai air sejuk, memang kita ambil juga air sejuk, bukan ambil tayamum. Baik, dan begitulah kita yang diinginkan oleh Allah SWT, ini dia. Kalau susah memang Allah perintahkan, kalau susah memang Allah larang, bukan kita sengaja-sengaja cari yang susah. Jadi Nabi SAW berteduh di Kaabah, yang menunjukkan boleh berbaring di Kaabah. Dan zaman kenapa agak-agak Nabi SAW boleh baring di Kaabah? Menunjukkan ada orang ke tak ada orang? Maknanya tak ada orang. Kalau tak ada orang terus ataupun sikit sangat orang yang tawaf ketika itu, agak-agak kenapa? Tengah panas. Dan di Masjidil Haram tak ada bangunan yang kita boleh nak baring-baring apa tahu nak elak daripada panas matahari. Melainkan apa? Kaabah tu lah. Jadi itu sebab orang pergi situ. Baik. Dan ini dibolehkan. Jadi boleh baring dalam masjid. Walaupun masjid kita ni, kalau kita penat nak baring, boleh. Nak tidur pun boleh. Boleh tak tidur? Tidur siang, tidur malam dan sebagainya. Tetapi ada syarat-syarat. Jangan jadikan masjid itu bilik tidur. Jangan jadikan masjid itu hotel. Datang untuk tidur. Kita dah jalan shopping, dah jalan kerja, balik sini tidur. Macam itu tak boleh. Tapi kalau ada keperluan, tak apa. Kemudian kalau kita tidur, kita dilarang tidur di hadapan. Sebab orang nak solat, ketika nak tidur di bahagian belakang. Untuk layak teka, memang sepatutnya tidur belakang. Tapi tu pun ada orang semangat sangat nak soft depan. Ingat kan solat soft depan bagus. Jadi kalau tidur pun soft depan bagus. Jadi dia kiaskan apa? Dia kiaskan tidur dengan solat. Itulah masalah. Nak kena ada ilmu. Ulama ada sebutkan kena pergi belakang. Baik. Sebab jangan ganggu orang nak solat, nak apa semuanya. Sebab di depan ni semua, apa ni adalah hak orang yang datang. Nah. Baik. Kemudian, Nabi SAW menggunakan sarban ataupun kainnya itu, apa ni, untuk dijadikan bantal. Bukan terus baring atas tanah. Keras-keras macam itu. Tidak. Kalau melainkan awak kata awak lebih hebat daripada Rasulullah SAW, maka tidak sepatutnya kita sengaja apa ni ada bantal tak mau pakai bantal. Kecuali memang awak kalau pakai bantal sakit apa ni, sakit tengkuk tu cerita lain lah. Tapi kalau dah ada bantal, pakai macam tu. Kemudian panas pula. Kepala panas. Dan Nabi SAW gunakan demikian. Jadi ini menunjukkan gambarannya hamba Allah SWT, orang biasa. Orang biasa. Sedangkan dia seorang Nabi dan Rasul. Jadi fizilil Ka'bah faqulna, maka kami pun berkata kepada beliau. Jadi di sini dengan plural, yakni kami. Dan ini yang kita katakan, maknanya ada sekumpulan sahabat berserta dengan Khabbab Ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang apa ni, yang awal-awal masuk Islam di era Mekah, dan mereka menerima banyak dugaan daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi syakauna, kami mengadu. Jadi apa hukum mengadu apabila dalam kesusahan? Jawabnya boleh. Mengadu, jawabnya boleh. Cuma mengadu pada siapa? Biasanya kita mengadu pada orang yang boleh dengar aduan kita dan lakukan sesuatu. Kalau biasanya kita mengadu tu disebabkan kesusahan, jadi dia boleh angkat kesusahan daripada kita, maka kita mengadu pada dia. Kita kan selalu cakap kita ngadu pada polis. Nak ngadu budak nangis ke apa ni kan. Jadi apa kita cakap dengan budak? Nak ngadu lah. Bilang polis. Kenapa kita selalu cakap itu? Sebab polis lah yang boleh apa? Yang boleh selesaikan masalah kita. Jadi kita tak ngadu pada apa? Orang lemah-lemah. Nah. Jadi itu dibolehkan. Kalau Rasulullah SAW masih hidup, kita ngadu pada Rasulullah SAW boleh tak boleh? Jawabnya boleh, sebab Rasulullah SAW boleh buat sesuatu. Apa yang Nabi SAW boleh lakukan agak-agak? Mungkin berikan nasihat kurang-kurangnya. Dan kalau tak boleh juga, Nabi SAW boleh doa pada Allah SWT. Dan sebelum itu sepatutnya kita ngadu kepada Allah SWT. Tuhan kita, pasal semuanya di tangan Allah SWT. Jadi kesusahan, musibah dan apa semuanya datang daripada Allah SWT dengan takdirnya. Dan dengan kuasa Allah SWT, dengan doa kita, Allah boleh angkat. Baik, jadi ini tidak menyalahi tauhid sebenarnya. Jadi datang jumpa Rasulullah SAW, ala tastansiru lana, itulah pertanyaan mereka. Jadi pertanyaan mereka tu, kalau kita lihat bahasanya, ala, maknanya apakah engkau tidak mahu, apakah engkau tidak minta bantuan untuk kami. Bukan mereka kata, ya Rasulullah, mintalah bantuan untuk kami. Walaupun maknanya lebih kurang aja kan. Tapi dengan lafaz dalam hadis, apakah kau tidak mau minta tolong pada kami? Yang dilihatlah keadaan kami, itulah makna dia. Kami ditimpa macam-macam siksaan, dugaan dan sebagainya daripada Quraisy, sampai ada yang hampir-hampir mati atau bahkan ada yang mati. Betul lah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi ibu dan bapa dia mati syahid. Kecuali dia. Dan kenapa dia boleh hidup? Sedangkan dia pun disiksa bersama dengan ibu bapa. Sebab apa? Beliau bila dipaksa murtad, tinggalkan agama Muhammad, sembah balik Lata al-Uzza, beliau ikut. padahal telah menyebutkan kata-kata kekufuran dengan lidahnya. Nah, tapi dalam hatinya masih tenang dalam keimanan. Terpaksa, kalau tidak dia akan dibunuh sebagaimana keluarganya dibunuh. Jadi keadaannya macam tu. Maka apakah engkau ya Rasulullah tak nampak ke apa yang kita alami ini? Tidakkah engkau mau minta tolong kepada Allah untuk kami? Iaitu soalan yang atau pengaduan yang amat menyayatkan hati. Baik. Kalau orang biasa je mestilah sedih. Tapi ini Rasulullah SAW bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman amat penyayang dan amat kasihan. Amat kasihan lagi maha penyayang, lagi amat penyayang. Baik, Nabi SAW pula diminta ala tad'u lana, apakah kau tidak mahu berdoa untuk kami, untuk selamatkan kami daripada musibah ini? Maka Nabi SAW menjawab qad kana man qablakum yukhadhu ar-rajulu fayukharu lahu fil ardi, sampai habis hadis tersebut. Ada orang dulu sebelum kamu ditanam hidup-hidup, kemudian dah tak boleh bergerak, diambil gergaji, dipotong daripada kepalanya sampai bagi dua badannya. Baik. Jadi kamu ada tak dilakukan demikian? Yakni yang masih hidup lagi lah, belum lagi ada macam tu. Kemudian ada yang disikat dengan sikat besi sampai terkikis lah antara kulit dengan tulangnya. Maknanya habis, tinggal tulang lah. Yang dikikiskan kulitnya. Jadi kita tak boleh bayangkan sakitnya. Jadi kita kena luka terkopek sikit, melecit kasut saja, kasut baru pakai. Kasut baru ke kasut lama kan? Kasut baru itulah yang selalu kasih kita apa ni? Sakit dulu. Kadang-kadang kita give up terus tak nak pakai kasut tu. Jadi dia melecit. Baru melecit. Ini disoyat dengan sengaja. Dengan sikat-sikat. Amsyab. Daripada besi. Dan sengaja disikat ni bukan rambut, tapi disikat apa? Kulit-kulitnya sampai terkupas. Baik. Kata Nabi SAW, orang-orang dulu tu semua tak adalah yang apa ni, ngadu-ngadu sampai apa ni, nak tinggalkan agama mereka. Cuma pasaran di sini, apakah hukum ni? Kalau kita disiksa supaya tinggalkan agama kita, so kita murtad lah. Mana ni? Adakah wajib kita bersabar sampai mati? Kita kena seksa, kena sebat ke, ataupun kena apa-apa lah. Dia kata dengan kita, kalau kamu selamat, kamu dibebaskan, hendaklah kamu murtad. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ataupun tak? Jawabnya tak boleh. Mesti nak kena sabar. Jadi kalau mati, mati syahid. Maka dalam hal ini, kata ulama, hukumnya boleh. Boleh kita tidak bersabar dan kita apa ni? Kita murtad, maknanya daripada sudut apa? Zahirnya. Depan mereka kita murtad. Apa yang diorang nak tu kita ikutkan. Asalkan dalam hati kita masih apa ni? Masih Islam lagi. Demi menyelamatkan nyawa kita. Jadi tak wajib sampai kita apa ni? Terkorban. Adapun sebabnya ataupun dalilnya adalah dalam Quran, cerita Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, iaitu tentang bagaimana Allah Taala turunkan dalam surah An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, melainkan orang yang dipaksa tetapi hatinya mutma'innun, tenang dalam keimanan. Itu syaratnya. Baik. Dan di sana ada sahabat-sahabat yang mati. Begitu juga dengan orang-orang sebelum ini, yakni zaman Nabi-Nabi dahulu. Jadi di sini ada dua. Satu yang afdal, satu yang dibolehkan. Afdal adalah sabar. Yang dibolehkan, rukhsah, keringanan adalah tidak bersabar. Baik. Kemudian ulama membezakan pula orang yang diseksa supaya murtad ataupun supaya melakukan ataupun mengatakan sesuatu yang batil, yang salah. Jadi kalau dia orang biasa, maka ulama mengatakan tak apa, dia boleh apa ni? Dia boleh ambil keringanan ni. Sebab Nabi SAW bila diterangkan kisah Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir datang kepada Nabi SAW dan diceritakanlah apa yang berlaku. Bila aku telah katakan kekufuran. Maka Nabi SAW kata fa in adu fa'ud. Jika mereka buat balik pada engkau macam tadi, maka engkau pun buat balik macam mana yang engkau telah lakukan. Jadi, boleh, dua tiga kali pun boleh maknanya. Yang penting sebab dia ada, kita boleh buat lagi. Jadi Nabi SAW tak kata apa, kalau mereka buat lagi kali ni, jangan apa, jangan murtad eh. Ha, mesti nak apa? Mesti nak sabar walaupun mati. Tak, Nabi SAW kalau kata kalau kamu kena siksa lagi, kamu boleh buat macam mana yang lalu, helah untuk apa, selamatkan diri kamu. Yang menunjukkan bahawa ni adalah dibolehkan. Tetapi kalau kita seseorang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, di mana orang semua lihat kita, dan kebenaran dan kebatilan itu tergantung pada kepada apa yang kita lakukan bila kita diseksa. Dan di situasi yang seperti itu, tak semestinya sama macam itu, tapi seperti itu. Seperti ulama, seorang yang alim contohnya, jadi dia ditangkap, diseksa, disuruh di depan orang ramai contohnya, menyebutkan sesuatu yang batil, melakukan sesuatu yang bid'ah, bahkan kekufuran. Orang semua tengok dia, pengikut dia ramai. Di dalam hal ni kata ulama, haram dia, dia apa ni, cari kelonggaran. Hendaklah dia bersabar walaupun dia meninggal dunia. Sebab apa? Kalau dia sabar, dia ambil keringanan untuk yang untuk dirinya itu, tapi akan memberikan mudarat kepada apa? Kepada orang lain. Nanti orang semua ikut. Ha. Kalau dia tak boleh sabar, kita semua ajar, kita semua murtad sudah. Ha. Dan seperti itu. Jadi ini pernah berlaku pada zaman Salafus Salih, antaranya pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bila Mu'tazilah berkuasa atas kawasan Iraq dan sebagainya. Ini mereka difitnah, disuruh masuk, tinggalkan agama apa ni, manhaj Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, dan supaya apa ni, menganuti fahaman Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ringkasnya adalah apa ni, mendahulukan akal, kemudian menepikan wahyu, yang mana pada mereka tidak bersesuaian dengan akal. Antaranya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kata mereka, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat-sifat yang ada dalam Quran tu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dah menyerupai makhluk. Jadi mereka takwilkan, mereka nyelewengkan daripada makna-maknanya. Dan antara sifat yang paling apa ni, hangat dibahaskan oleh mereka dan dijadikan satu isu untuk mengkafirkan orang adalah tentang sifat Allah SWT Al-Kalam, bahawa Allah SWT berkata-kata. Jadi mereka katakan, mereka akan tanya orang, Allah, Quran ni, Kalamullah, Quran ni makhluk ke bukan? Quran ni, dia kata tunjukkan Quran Musa ni, Quran ni makhluk ke bukan? Jadi kalau orang tu kata apa ni, Quran ni makhluk, okey kau, okey kau Mu'tazilan, kau selamat. Dia tak kira lah sama ada ulama ataupun orang awam, lebih-lebih lagi ulama, ulama-ulama hadis. Tapi kalau dia kata Quran ni kalamullah, tak mau cakap makhluk, maka engkau apa ni, engkau telah menyamakan Allah SWT dengan manusia yang bercakap-cakap, dan kau telah menyamakan apa ni, sifat manusia, sifat Allah SWT dengan sifat manusia, dan ini kekufuran kata mereka. Ini sama ada mereka akan diseksa, dipenjara, bahkan ada yang mati. Banyak ulama-ulama pada zaman tersebut yang meninggal dunia. Yang selamat, yang ambil keringanan, tinggal 2-3 orang aja yang tak mau mengalah. Antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau adalah orang yang antara orang yang terakhir yang dipanggil oleh kita katakan oleh istana. Dan orang semua tunggu Imam Ahmad bin Hanbal, sebab dalam banyak-banyak ulama, beliau lah yang paling kira kata orang terkemuka di antara mereka. Okay. Jadi bila ditanyakan tentang fahaman Mu'tazilah dan sebagainya, beliau tak mahu berganjak. Di luarnya semua orang tunggu apa akan dijawab oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi beliau tahu hal tersebut, jadi beliau bersabar. Disebab apa semua sampai terbuka aurat ni. Sampai dia doa, ya Allah, apa ni, janganlah sampai auratku terbuka. Bila disebab sebab kuat sangat. Masuk bulan Ramadan, beliau tetap begitu. Jadi lukanya apa ni, diobat oleh ahli keluarganya dan sampai begitu sekali, kerana enggan apa ni, mengikut fahaman Mu'tazilah. Akhirnya Allah SWT kabulkan doanya. Macam mana? Raja khalifah ketika itu mati, jadi digantikan oleh khalifah lagi satu. Khalifah lagi satu ni, dia bukan Mu'tazilah sangat, dia kira dia tak teruk sangat, jadi selamat. Dilepaskannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama lain. Jadi apa ni, selepas itu orang ramai memuji Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, terutama ulama-ulama, dan mereka menggelarkan beliau sebagai apa? Imamu As-Sunnah. Imamu Ahli Sunnah atau Imamu Sunnah. Imam kepada As-Sunnah, kerana dia telah mempertahankan mazhab Ahlu Sunnah wal jamaah. Baik, jadi kalau kita sekarang masuk sekarang, kita nampak masjid, nama itu etika fil masjid gitu, ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan, dekat masjid kan ada. Zaman dahulu dong taruh la ilaha illallah wal Quranu makhluk, atau lebih kurang macam itu. Atau Quran laisa kalamullah. Sampai macam itu sekali. Dijadikan sebagai akidah yang asas. Satu isu dijadikan pada kita tahu kan, iman tu ada rukun-rukunnya. Kita tahu Islam tu ada rukun-rukunnya. Itu isu yang paling pokok. Tapi mereka dah jadikan isu-isu lain sebagai apa ni, benda yang apa ni, yang yang memfasikkan orang ataupun membid'ahkan orang, bahkan mengkafirkan orang. Baik, akhirnya apa ni, pengaruh Mu'tazilah apa ni lemah. Maka naiklah baliknya apa tu Ahlu Sunnah wal Jamaah dan mazhab Ahlul Hadis. Baik, balik kita kepada hadis kita ni. Nabi SAW enggan memperkenankan permintaan pengaduan mereka. Bukan Nabi SAW pujuk mereka. Itu yang kita boleh faham. Disyarahkan oleh ulama, Nabi SAW pujuk mereka dengan apa? Dengan menceritakan kepada mereka tentang kisah orang sebelum mereka, pada zaman sebelum mereka, pada zaman Nabi-Nabi sebelum mereka. Wallahu'alam, kemungkinan besar ini adalah zaman Bani Israel. Baik, dan bagaimana mereka sabar terhadap ujian di dalam agama ini, dengan kita katakan dengan ujian yang luar biasa, dan kesabaran mereka juga amat luar biasa. Jadi disuruh sahabat-sahabat tu ambil pedoman daripada kisah sebelum itu. Jadi kita lihat Nabi SAW tak kata sabarlah kamu, sabar, kamu akan dapat pahala. Tak, Nabi tak macam itu. Tak kata macam itu. Walaupun itu pun sebenarnya dah cukup pun, ya tak? Ataupun Nabi SAW tak kata suruh sabar pun, Nabi kata Nabi diam pun boleh, tak mau jawab pun boleh. Kalau maksudnya adalah untuk apa? Untuk bersabar, kerana mungkin belum datang wahyu untuk doa, untuk dapat pertolongan bagi mereka. Jadi Nabi SAW tak buat ini, tak buat ini, tapi Nabi SAW buat lebih daripada itu semuanya. Iaitu dengan memberikan kepada mereka contoh kesabaran orang-orang sebelum kita. Dan kita tahu bahawa dengan kisah ini, ia memberi kesan yang amat mendalam di dalam hati para sahabat-sahabat yang sedang menderita itu. Lebih daripada setakat kita kata sabar saja. Itu jauhnya pencapaian apa yang kita boleh dapat dengan kisah, dengan cerita yang mungkin kita tak dapat dengan kata-kata biasa. Itu antara peranan kisah. Kalau kita cuba amati, ini amat penting sekali. Jadi, kemudian Nabi SAW tambah untuk memujuk mereka, memberikan kesabaran mereka supaya mereka ada sabat, ketetapan dalam agama. Wallahi, Nabi SAW bersumpah. Dan kita tidak sumpah melainkan terhadap perkara yang amat penting. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra, bukan amru, amra. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini ataupun urusan ini. Ditafsirkan di situ sebagai Islam. Urusan ini Islam. Sama dalam hadis, man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu, barang siapa yang ada-adakan dalam urusan kami. Apa makna urusan? Dinina, yakni agama kami. Man amila amalan laysa alaihi amruna, siapa yang beramal bukan daripada urusan kami, maka dia tertolak. Urusan di sini adalah dinina, yakni agama kami. Jadi Allah akan sempurnakan agama kami. Apa makna Allah akan sempurnakan agama? Adakah maknanya Allah akan sampaikan ajaran-ajaran agama tu? Setakat itu saja. Sebenarnya itu penyempurnaan agama ni tidak akan tercapai kecuali dengan apa? Kecuali dengan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, sehingga dapat menyampaikan semua yang diperlukan dalam ajaran agama. Itu maknanya agama itu sempurna. Tapi ada maksud lain. Maksud kedua ialah agama itu sempurna dan agama itu zahir dan menang di atas agama-agama yang sedang apa ni, yang sedang berluasa pada zaman ini, yang sedang kuat sekarang ini, dia akan turun, agama Islam akan naik dan kita akan nampak agama yang jahiliah itu adalah sesat, adalah batil, bahawa agama Islam itu adalah agama yang benar. Itu baru makna apa? Islam itu telah disempurnakan. Tak semestinya lama disempurnakan tu sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Maknanya kemenangan nampak tu walaupun buat beberapa ketika, tapi yang penting mesti ada kedudukan makna sempurna tu dalam semua makna kesempurnaan agama. Semua makna kesempurnaan agama itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, la yutimmanallahu hadzal amra, akan sempurna. Maknanya tak akan mati setengah jalan, apalagi suku jalan, dan mereka ni baru belum setengah jalan pun, baru bermula, baru Islam baru mula, berapa orang lagi sahabat, mana-mana satu dunia semua masih dalam dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Nah. Jadi bila hatta yasira rakibu, dan antara tanda kegemilangan Islam tu, Islam tu sempurna tu, kemenangannya tu, sampaikan seorang yang naik, yang menunggang. Dia tak cakap menunggang apa, zaman dulu biasa menunggang unta lah, jalan jauh biasa menunggang unta, taruhlah kuda ke apa ke, yang penting dia menunggang kenderaan haiwan. Yasira rakib min San'a ila Hadramaut, dia berjalan daripada San'a. San'a tu kata ulama adalah tempat di Yaman. Ini satu tafsiran dan memang kita tahu kat mana dia San'a. Tapi San'a ke Hadramaut ni perjalanannya jauh. Kalau naik kenderaan 5 hari. 5 hari. Jauh. Padahal ada satu negara tu, satu Yaman. Daripada Mekah ke Madinah 8 hari. Ini 5 hari. Jauh. 3 suku itu. Baik. Ada ulama mengatakan San'a itu adalah nama tempat di Syam. Ada lagi satu tempat zaman tu namanya San'a juga. Dekat kawasan namanya Aqibah. Asal dia namanya Aqibah atau Uqaibah, wallahu alam. Dan dinamakan San'a sebab orang yang hijrah ke situ, yang tinggal situ, datang daripada mana? Daripada San'a yang Yaman punya. Jadi sebab tu dinamakan tempat tu dengan nama ahlinya. Jadi begitu juga kata saya Basrah. Basrah kita tahu ada di mana? Di Iraq. Ada satu lagi Basrah lain dekat dekat Syam, kata saya. Nama sama tapi tempat dia lain-lain. Tapi kata Ibn Hajar yang lebih kuat adalah San'a ni adalah San'a Yaman, bukan San'a yang negeri Syam. Kalau negeri Syam lagi jauh lah, bulan, sebulan mungkin baru sampai. Jadi orang akan jalan di situ dalam perjalanan yang amat jauh dan dalam keadaan apa? Ha, ni dia. Bila Islam tu dah sempurna, inilah keadaannya. La yakhafu illallah, dia tak takut sesuatu pun kecuali Allah. Sekarang jangan jalan daripada San'a ke Hadramaut, jalan kat Mekah dah tak aman. Jalan kat Mekah dah tak aman. Jalan jauh sikit lagi, lagi tak aman. Tak aman daripada sudut apa? Kalau dia orang Islam, habis dia mesti mati dia. Mesti kena tang, kena tangkap. Ni cerita pasal aman apa ni? Asal kalau kita kaitkan dengan awal hadis, berkenaan dengan Islam. Sebab yang dulu tu tak aman sebab Islam belum sempurna, belum kuat. Sekarang Islam dah sempurna, jadi ada kaitan dengan orang-orang Islam. Kalau kita nak cakap pasal aman daripada perompak dan sebagainya, aman daripada binatang buas, zaman jahiliah tak aman, zaman sekarang pun kalau kita ada singa, ada serigala, ada apa semuanya pun kita tetap tak aman. Islam kita, orang Islam ke tak orang Islam, dia kalau lapar, dia ada tanya tak? Sebut la ilaha illallah. Tak ada. Jangan singa tu yang cakap la ilaha illallah, tu cerita YouTube lah tu. Nah, jadi maksud di sini adalah dia aman daripada gangguan musuh. Atau kalau kita nak tahu luaskan sikit, gangguan manusia lah. Baik. Jadi ini satu perkara yang mustahil ketika Nabi SAW sabdakan perkara ini. Tapi Nabi SAW kata demi Allah akan berlaku perkara itu. Dia tak takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal dhi'ba 'ala ghanami, dan serigala atas atau terhadap kambing-kambing. Ini di sini wazibba baris dia tetap baris atas. Tapi i'rab dia tu, pendudukan dia ni, dia maktuf ala mana. Jadi dia tidak takut kecuali Allah dan serigala. Adakah kita faham yang itu? Dia tak takut kecuali Allah dan dia tak takut kecuali serigala terhadap kambingnya. Boleh tak dia faham yang itu? Ataupun dia tak takut kecuali Allah dan dia takkan takut, serigala pun dia tak takut terhadap kambingnya. Kambing dia, dia tak takut serigala, serigala apa ni, serang. Sebab dah aman sangat. Lagi sekali boleh? Nak, apa ni, nak lagi sekali? Jadi ada dua kemungkinan ni. Pasal satu adalah dia tak takut kecuali pada Allah dan dia tidak takut kecuali pada serigala yang akan serang kambingnya. Lain benda dia tak takut. Orang nak ambil kambing dia tak takut. Tapi kalau serigala, dia takut. Allah, dia takut. Itu makna pertama. Makna kedua, dia tak takut kecuali Allah. Dan serigala pun dia tak takut. Maksudnya kalau nampak serigala, kambing dia guys tu dia tak takut pun. Pasal aman. Ada dua kemungkinan di sini. Sebab itu terjemahan yang tadi tu terlampau salah sangat. Melebihi takutnya kambing terhadap serigala memang tak ada kaitan. Kan yang penterjemah dia tak refer pada syarah hadis. Pada syarah ni, hadis ni dalam Bukhari. Sepatutnya dia periksa dalam Fathul Bari. Jadi kata Ibn Hajar ni dua kemungkinan. Sebahagian ulama mengatakan maksud dia adalah yang kedua. Maknanya dia tak takut pada siapa juga walaupun serigala terhadap kambing. Begitu punya aman. Kecuali apa? Dia cuma takut pada Allah SWT saja. Kalau Allah nak takdirkan sesuatu, itu memang dia takutlah. Jadi Islam dah begitu ni semuanya. Okey. Pendapat kedua pula kata Ibn Hajar tak salah pun. Tak salah. Yang dia takut siapa? Allah memanglah dia takut. Lagi satu dia takut apa? Jalan jauh-jauh ni. Serigala attack kambing. Itu dia takut. Lain dia tak takut. Kenapa? Salah tak kita takut serigala attack kambing dia? Adakah dia menafikan tauhid? Adakah kita mesti aman sampai serigala pun tak makan kambing? Baru betul-betul Islam dah sempurna. Ada kata macam gitu sekali? Habis serigala nak makan apa? Kambing makan serigala. Jadi adakah akan berlaku satu perkara yang luar tabii, luar biasa? Sampai begitu sekali? Maka kata Ibn Hajar, yang bila sesuatu perkara yang luar biasa tu, yang ini sampaikan kambing tak takut dengan serigala tu, bukan sekarang, tetapi pada hampir-hampir hari kiamat, iaitu bila turunnya Nabi Isa Ibn Maryam dalam hadis, bila dah aman semuanya, Ya'juj Ma'juj pun dah mati, Dajjal pun dah habis, semua dah habis lah. Sekarang tinggal apa ni? Tinggal Islam saja. Lepas tu Allah SWT akan turunkan hujan, lepas tu akan subur dunia ni. Semua besar-besar dia punya apa ni, buah-buahan apa semuanya. Lembu semua gemuk-gemuk dan sebagainya. Macam-macam lah. Dalam hadis sahih tersebut. Dan semua aman, baik. Tak ada gaduh, tak ada apa, tak ada perang, tak ada apa. Begitu juga binatang buas pun tak kacau binatang yang biasa jadi makanan dia. Itu keadaan bila tu? Lama lagi. Bukan yang ini lama daripada saat yang Nabi SAW sampaikan itu. Kenapa? Kerana keamanan yang dimaksudkan di sini, kalau kita lihat awal hadis, hanya berkaitan dengan apa? Penganiayaan orang-orang musyrikin ataupun orang manusia lah terhadap manusia yang lain. Dan kita tahu bahawa perkara ini tak pernah berlaku. Serigala pun tak nak makan kambing. Orang tak takut. Jadi ini tak berlaku pada zaman yang Nabi SAW sebutkan. Jadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq contohnya, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tak ada hal keadaan ini tak berlaku. Tapi yang ada apa? Memang keamanan. Tak ada orang ganggu, tak ada orang kacau. Sebab Islam dah sempurna. Baik, itu apa ni tafsiran yang paling tepat dalam hal ini. La yakhafu illallah wa la yakhafu illa dhi'ba ala ghanami. Itu maksud dia. Wa la yakhafu illa dhi'ba ala ghanamihi. Jadi semua tafsiran kita ada dalil. Ya. Jadi itu dibawakan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dalil dia bahawa perkara ini akan berlaku pada zaman akhir zaman. Nah, walakinnakum tasta'jilun. Jadi itulah keadaan yang akan sempurna. Tak ada ketakutan lagi. Apalagi seksaan daripada musuh. Tapi kamu ni hanyalah kaum yang bersegera, isti'jal. Maknanya ingin-ingat suatu benda tu cepat. Padahal ini bukan, kalau kita lihat keadaan sahabat kena seksa apa semuanya, Bilal kena letak batu atas badan dia. Ini dah nak tangguh lagi sampai bila? Nak tangguh bila lagi? Jadi menunjukkan Nabi SAW lihat apa? Jauh lagi sahabat dia, jauh. Maknanya kalau kita lumba lari tu, dia punya apa ni, perhentian finishing line tu jauh lagi. Walaupun kita dah penat, dah cungak, oksigen dah nak habis, air dah membut, dah tak boleh minum lagi, kita ingatkan dahlah sudah nak sampai, rupanya apa ni, dia jauh lagi. Ini yang dimaksudkan di sini, kamu ni bersegera. Jadi ini adalah satu galakan daripada Nabi SAW tentang apa ni, tentang kesabaran. Dan sabaran yang jenis yang Nabi SAW sebutkan ni, kesabaran yang amat amat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh tahan kesiksaan macam ni. Sebab itulah orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin dari kalangan sahabat, dan kemudian orang yang sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin, di kalangan sahabat mereka adalah paling, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Status sahabat tu tak sama. Walaupun semua sahabat, yakni sahabat yang lihat Nabi SAW, pernah beriman dengan dia, kemudian mati dalam keadaan Islam, maknanya tak murtad. Tapi kedudukan sahabat tu tak sama. Yang masuk awal Islam, kemudian sabar, daripada orang muhajirin, tentulah kedudukannya lebih tinggi lagi. Sebab kesabaran mereka tu luar biasa. Kemudian lepas itu, yang masuk selepas itu, kemudian orang-orang ansar, mereka pun jihad dengan Nabi SAW dan sebagainya. Itu ada kelebihannya. Tapi tak akan sama dengan orang-orang muhajirin. Sebab selepas itu kita lihat khulafak-khulafak semua daripada orang muhajirin. Orang ansar tak ada pun apa ni, tak ada gaduh-gaduh. Nak kempen, nak jadi apa? Nak jadi amir, nak jadi khalifah. Sebab diorang tahu kedudukannya apa? Kedudukan para muhajirin. Dalam banyak keadaan, kita tak jumpa, kita katakan huru-hara, hiruk pikuk daripada golongan muhajirin. Kalau ada kecoh, selalunya datang daripada kalangan ansar. Mereka tu hebat, tapi kadang-kadang datang daripada golongan ansar. Bila ada fitnah tentang Aisyah radhiyallahu anha, konon-kononnya apa ni, telah buat satu apa ni, maksiat dengan apa tu, dengan Safwan dalam peristiwa Muraisiyah. Jadi ada hadithul ifik yang kecoh daripada kalangan ansar. Orang muhajirin tak ada apa-apa. Kemudian kalau kita ingat tentang kisah Abdul Rahman bin Auf, tentang Ta'un bila datang kat tempat tu, dan diorang nak keluar zaman Umar bin Khattab, nak pergi ke tak nak pergi? Kan ada kecoh antara muhajirin dan ansar. Muhajirin tak ada apa-apa, muhajirin semua satu je pendapat, jangan pergi. Ansar ada dua ke tiga pendapat, ada dua pendapat, ada yang kata pergi, ada yang tak pergi. Dan akhirnya kebenaran pihak pada siapa? Pihak muhajirin. Nah, jadi ini antara kelebihan muhajirin. Dan Khabbab Ibn al-Arab radhiyallahu anhu, antara kelebihan beliau juga, beliau banyak pergi berperang di jalan Allah SWT bersama Nabi SAW, daripada perang Badar sampai Aziz. Dan beliau hidup lama, kita tengok wafat pada tahun 73 Hijrah. Ini selepas Umar bin Khattab, selepas Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, selepas sebelum Ali radhiyallahu anhu. Nah, dan kata ulama pada akhir ayatnya, beliau telah sakit dengan sakit yang amat kuat. Zahirnya adalah sakit luka-luka ataupun sebagainya, wallahu alam. Jadi orang datang ziarah dia dalam riwayat Bukhari, dan beliau telah berubat dengan al-iktiwa. Iktiwa maknanya ambil besi panas, taruh dekat badan yang ada sakit tu. Bila kena panas tu kan dia akan baik. Jadi dia telah buat rawatan ini sebanyak 7 besi panas telah apa ni, dia telah letakkan kat badan. Yang sakit dia dah teruk sangat, dan dia ketika itu dia kata, demi Allah, kalau bukan kerana kami dilarang daripada doa, berdoa pada Allah SWT untuk minta mati, tentu aku dah doa lah untuk minta mati. Maknanya dalam keadaan yang amat sakit sekali. Tetapi Nabi SAW telah melarang kita, dia bawakan hadis. Dan sebelum itu juga ada satu riwayat daripada beliau. Nah, laula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil mauti la da'utu bihi. Kalau bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami berdoa minta mati, aku dah minta dah. Jadi ini apa ni yang kita boleh dapat daripada hadis ini, dan apa yang Nabi SAW ramalkan benar-benar berlaku, ya. Akhirnya Islam itu telah menangi semua agama-agama yang ada atas muka bumi. Allah telah menangkan Rasulnya. Nabi SAW masuk balik kota Mekah dalam keadaan apa ni, dalam keadaan mulia, ya. Dia telah dapat menawan kota Mekah. Kemudian orang-orang Arab di sekelilingnya mula masuk agama Islam dalam keadaan berduyun-duyun. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi itu telah berlaku. Nah. Baik, itu yang sempat kita sampaikan. Ada apa-apa soalan? Ada dalam kitab tu beberapa faedah lain daripada Syekh Amin rahimahullah, lah, boleh kita baca. Beberapa soalan ni kita boleh utarakan pada pertemuan-pertemuan yang datang. Allah Subhanahu wa ta'ala.